Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, pada hari Ahad tanggal 4 Muharram 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2017. Itu keliru ya. Di sini tulisnya 2019 ya. Terpengaruh dengan tahun baru Hijriah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin di Masjid As-Sabari di Komplek Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh tentang kondisi akhlak masyarakat di zaman ini. Mulai dari yang tua-tua sampai yang muda-muda. OTT, nopo OTT? Operasi tangkap tangan. Terhadap para pejabat yang korupsi, ora mandek-mandek. Di sini OTT, di sana OTT, di sana mana lagi OTT. Seakan-akan korupsi itu tidak ada habisnya. Itu berbicara tentang orang-orang pejabat. Sedangkan rakyat, kerusakan akhlak juga sering kita lihat di masyarakat kita. Yang namanya judi sekarang bukan lagi menjadi toto gelap, tapi sudah menjadi toto terang. Kalau toto gelap itu kan sembunyi. Sekarang bukan sembunyi-sembunyi, tapi terang-terang. Berarti namanya sudah bukan togel lagi. Torang. Nah, totoan sing terang-terangan, bukan totoan sing gelap-gelapan. Remaja-remaji pergaulan bebas di antara mereka lebih memprihatinkan lagi. Sudah umum yang namanya remaja atau remaji hamil di luar nikah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat hati kita miris melihat perilaku yang ada di masyarakat. Akan tetapi, mengeluh dan cuma mengeluh menyelesaikan masalah napa mboten? Mengeluh menyelesaikan masalah napa mboten? Mboten. Kalau hanya sekedar mengeluh kemudian tidak mencari sumber masalah, lalu memperbaiki dan menangani, mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sekedar mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Lampune mati, pet. Peteng temen, kabehan ngomong, peteng temen. Murup napa mboten? Boten. Harus ada yang mencari ora ketang lilin siji. Ustaz, lilin siji ya ora cukup. Mending daripada orang ana lilin babarukas. Makanya ada ungkapan, berhentilah mencela kegelapan. Lebih baik Anda mencari teplok. Ora ketang teploke kur siji. Ketika ada orang menyalakan lilin satu, walaupun cahayanya tidak terang, akan menginspirasi orang yang di sampingnya untuk mengambil lilin lagi. Orang satu masjid ini kabeannya ke lilin, padang napa mboten? Daripada cuma mengatakan peteng temen. Menyalahkan keadaan tidak menyelesaikan masalah. Terus bagaimana Ustaz? Perlu kita ketahui jamaah yang kami hormati, bahwa rusaknya akhlak yang kita lihat di masyarakat atau banyak masyarakat saat ini, itu bisa jadi sumbernya adalah sebuah virus. Virus nopo? Virus pembiaran. Pembiaran bahasa Jawane nopo? Jor klowor. Nopo? Jor klowor. Dijoraken. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya kita melihat dengan kedua mata kita ada kesalahan di hadapan kita, kemudian kita membiarkan. Tidak menegur, tidak menasehati, ora aruh, aruh. Orang tua melihat anaknya ngerokok, dijor akan. Dicurahkan obatan? Dicurahkan obatan? Diaru-arui? Ketika anak itu diaru-arui, apa komentarnya anak? Bapak yang merokok? Gimana obatan? Ibu seneng gak kalau bapaknya ngerokok, bu? Seneng obatan? Yang seneng angkat tangan? Bapak orang masih seneng. Guru. Kalau tadi orang tua. Guru, oknum ya. Tadi juga oknum orang tua. Oknum guru. Ketika melihat ada muridnya tidak sholat subuh, tidak ada yang mengingatkan. Pernah ada seorang kepala sekolah cerita kepada saya. Beliau melakukan survei kecil-kecilan kepada siswa-siswa didiknya di sebuah sekolahan. Ditanya, siapa di antara kalian yang hari ini sholat subuh? Ternyata yang angkat tangan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tidak lebih dari 10%. Alias sing boten subuhan pinten 90% luwih. Kuwi kan tanggung jawabnya guru agama. Betul? Betul? Salah. Itu tanggung jawab kita bersama. Keliru nama mboten kalau misalnya ada guru matematika tanya kepada murid-muridnya, siapa sing subuhan maesuk? Keliru nama mboten? Mboten. Tidak ada salahnya guru matematika, guru nama malih? Bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru bahasa Jawa, guru IPA, IPS, PPKN, Gak ada salahnya mereka bertanya kepada murid-muridnya, apakah kalian hari ini sholat atau tidak? Kita semuanya harus peduli. Semua kerusakan ini bisa jadi sumbernya adalah karena ada pembiaran. Termasuk juga mungkin ada pembiaran dari oknum aparat pemerintahan. Ketika melihat rakyatnya jualan apa wau? Nomor niku. Itu ketika dibiarkan dan tidak ada peneguran atau ada peneguran tapi minim peneguran, maka lama-lama akan semakin merebak kemana-mana. Maka jangan heran seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Napa Pak Bu? Kemungkaran. Maka rubahlah dengan apa? Tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak bisa maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan merubah dengan hati adalah level keimanan yang paling lemah. Berarti merubah kemungkaran pertama pakai apa? Tangan. Yang kedua lisan, yang ketiga hati. Kita pakai apa? Tangan, apa lisan, apa hati, apa sekarpe? Kok Nabi SAW memberikan tiga alternatif? Boleh pakai lisan, boleh pakai tangan, boleh pakai hati. Apakah semua dari kita semuanya akan berubah dengan hati? Itu kembali kepada kemampuan, satu. Dan yang kedua kembali kepada kapasitas. Nopo? Kapasitas. Contoh, yang bisa merubah dengan lisan adalah mereka yang punya kekuasaan. Contohnya sinten kekuasaan? Aparat, polisi, nopo malih, Satpol PP, nopo malih, tentara, sakit mboten, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, presiden, terus gubernur, bupati, camat, lurah, RW, DC, RW, terus RT, KK, kepala, betul? Betul. Yang bisa merobohkan warung remang-remang. Warung apa? Remang-remang, ngerti suara remang-remang? Untuk sing lampu ini panguat, ya. Warung yang disalah gunakan, ya. Untuk hal-hal yang negatif, itu yang punya kekuasaan. Makanya merubah dengan tangan. Mulanya Satpol PP kan mengendi-endi gawa pentungan. Yang bisa merubah dengan tangan adalah manusia-manusia yang punya kekuasaan di wilayah kekuasaannya. Tembun di wilayah kekuasaannya. Wong anu camat kali manah ya nek wis mlebu meng daerah pundi? Kali Kabong ya berarti sudah bukan wilayahnya. Ya. Oh, masih. Oh, salah. Salah. Mana coba? Kemangkon. Oh iya, Kemangkon. Nun sewu nggih. Kali Kabong nanti marah sama saya. Camat kali mana kalau sudah sampai ke Kemangkon? Betul Kemangkon? Nah, berarti dia sudah bukan di wilayah kekuasaannya. Tapi kalau camat kali mana masuk ke wilayah Kedungguluh? Masih? Masih. Ya, itu wilayah kekuasaan dia. Termasuk kepala keluarga. Kepala keluarga ini boleh merubah kemungkaran dengan tangan, tapi di wilayah kekuasaannya. Teng pundi niku? Ya nunggu maya dewek. Ya. Jadi boleh enggak ada orang tua melihat anaknya sudah 10 tahun urung gelem sholat dijewer? Pareng? Pareng? Pareng? Tapi aja seru-seru ya. Ini namanya merubah kemungkaran dengan apa? Tangan. Nah, kalau misalnya tidak bisa dengan tangan karena di luar wilayah kekuasaannya atau dia tidak mampu, maka turun ke level berikutnya merubah kemungkaran dengan lisan. Sarane pripun? Aruh-aruh. Pripun carane? Aruh-aruh. Memberikan peringatan, memberikan nasihat. Contohnya pripun? Kados niki contohnya niki. Ini merubah kemungkaran dengan apa? Lisan. Apa ustaz tok enggane? Gimboten. Panjenengan juga bisa. Melihat ada anak-anak SMP, SMA, waktunya sekolah, mereka pada duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di warung. Itu yang punya warung, bisa enggak mengingatkan anak-anak tersebut? Bisa. Saged? Saged. Tapi dilakukan atau tidak? Dilakukan atau tidak? Oh, yang kok pada orang jajan kayak ini maning. Nah, itu pembiaran. Napa, Bu? Pembiaran. Tidak boleh dibiarkan. Seandainya masing-masing dari kita semuanya melakukan dan menjalankan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW ini, insya Allah yang namanya kerusakan akan berkurang jauh. Kabeh aruh-aruh. Ada anak-anak masih pakai seragam datang ke warung, beli jajan, ngerokok, pada jagongan nengkono. Kemudian pemilik warung mengingatkan, siapa pada orang? Sekolah. Mulai dia, oh ternyata ada yang negur. Akhirnya gak enak pindah mengkebon. Sing duwe kebon teka. Ya. Iki apa pada orang sekolah. Akhirnya gak enak pindah. Tunggu sih. Mengkali. Pindah meng ibu-ibu sing lagi pada ngombai. Kiapa pada orang sekolah? Nah, gak enak akhirnya pindah. Pindah tempat sih? Kuburan. Si bener baik. Nah, juru kunci nih sing emut tangan. Anak bocah-bocah pada nang kuburan juru kunci ini. Ya apa pada sekolah pindah maning mengenti bali rumah. Di rumah ada orang tua mengingatkan lagi, subhanallah, akan berkurang. Masalahnya banyak di antara kita cuek. Napa cuek? Ya tadi tidak punya kepedulian, tidak peduli. Anu udu anake dewek iki. Kan seperti itu. Inilah sumber adanya kerusakan. Ustaz, kalau dengan lisan enggak bisa, masa dengan lisan enggak bisa? Iya, mungkin saja orang dengan lisan enggak bisa karena adanya ancaman. Adanya nopo? Ancaman apa? Ancaman fisik, ancaman intimidasi, ya. Bahkan sampai taraf ancamannya nyawa. Maka saat itu baru turun kepada level yang paling rendah, mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati sih maksudnya pripun? Ora setuju, ora terima, ora seneng. Jadi panjenengan itu kalau melihat ada kemungkaran, kok kemudian hati ini tidak membenci kemungkaran tersebut, maka berarti itu sudah level keimanan yang paling bawah, bahkan lebih bawah daripada ini. Maka harus ada kebencian. Makanya subhanallah jamaah yang kami hormati, dikisahkan ada seorang ulama melihat kemungkaran. Dengan tangan dia enggak bisa, dengan lisan enggak bisa, akhirnya dia mengingkari dengan hati. Saking bencinya, subhanallah ya, diceritakan bahwa saking bencinya itu sampai nun sewu nggih, dia itu buang air kecil yang bercampur dengan darah. Hatinya itu sakit sekali melihat adanya nopo? Kemungkaran. Sampai level seperti itu. Saya tidak katakan itu harus tidak. Akan tetapi ini menggambarkan bahwa para ulama kita itu mencontohkan kepada kita bahwa kemungkaran itu harus diingkari. Tidak boleh ada pembiaran. Ketika ada pembiaran, maka yang terjadi adalah kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita meninggalkan kebiasaan pembiaran. Apalagi kalau punya kekuasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ini penting sekali ya, kekuasaan kalau tidak amanah di dalam memegangnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Seseorang yang mendapatkan amanah untuk mengurusi rakyatnya, lalu dia meninggal dunia, dan saat dia meninggal dunia, dia itu dalam keadaan khianat dengan amanah tersebut. Khianat niku contohnya gini, wow. Melihat rakyatnya melakukan kesalahan, tidak ditegur. Umar bin Khattab. Sinten? Umar bin Khattab. Itu kalau malam-malam itu keliling gitu. Kalau malam nopo? Keliling. Melihat siapa di antara rakyatnya yang masih kelaparan. Siapa di antara rakyatnya yang mungkin melakukan sebuah kesalahan, ditegur sama beliau. Tidak dibiarkan. Karena apa? Karena tahu persis tanggung jawab amanah di hadapan Allah. Kata Rasulullah SAW, seorang yang sudah dikasih amanah, kemudian dia berkhianat, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka penting sekali untuk menjaga amanah, sekecil apapun amanah yang Allah berikan kepada kita. Pekerjaan sebagai guru niku amanah napa mboten? Amanah. Pekerjaan sebagai polisi amanah napa mboten? Amanah. Pekerjaan sebagai pejabat amanah napa mboten? Amanah. Semua amanah ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pak guru, bu guru wonten? Pak guru, bu guru teng mriki wonten? Wonten. Nggih Pak Bu nggih. Amanah. Aja sing penting kurikulume rampung. Aja sing penting golek sertifikasi. Tapi bagaimana perilaku anak kita? Bapak guru, ibu guru, kalau melihat ada anak didik jenengan makan minum pakai tangan kiri dan berdiri, diingatkan atau tidak? Temenon. Benar ini. Benar. Alhamdulillah. Ya, harus diingatkan. Kalau tidak nanti dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang khianat terhadap amanah. Ya Allah, kalau semuanya itu dibebankan kepada guru agama, guru agama niku diparingi jam pinten? Jam pelajaran pinten? Dalam seminggu berapa? Dua atau tiga? Dua. Dua jam seminggu. Padahal seminggu wonten pinten jam? Satu hari berapa jam? 8 jam pelajaran. Nggih. 8 kali 6. Pinten? 48. Oh, dikurangi hari Jumat berapa? 3, berarti 45. 45 jam agama cuma 2. Pinten persen niku? 2% kurang, bayangkan. Seperti itu kita andalkan guru agama sulit. Karena dia cuma dikasih berapa jam? 2 jam. Itu pun kadang-kadang ditaruh di jam. Jam ke-8. Waktu ini bocah-bocah wis pada mantu, panas, sumuk. Gak bisa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Kita semuanya tanggung jawab. Anda guru matematika, Anda guru fisika, Anda guru biologi, Anda guru bahasa Inggris, Anda guru bahasa Indonesia. Yang penting kita semuanya memperhatikan perilaku anak didik kita. Harus. Itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi orang tua. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 jenis manusia yang diharamkan untuk masuk surga. Na'udzubillahimin. Siapa? Yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Ini yang pertama. Yang kedua, wal'aqu, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, yang ketiga ini, wadayyuthu, orang tua model dayyuth. Aja keliru ya. Dene udu ge. Ya. Dayus. Pakai huruf D, dayus. Apa itu orang tua dayus? Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yakni orang tua yang membiarkan perbuatan dosa dilakukan oleh anggota keluarganya. Pak Bu, panjenengan punya anak belum pakai kudung? Punya? Punya atau tidak? Punya. Dibiarkan apa diingatkan? Kalau jenengan dibiarkan berarti orang tua dayus. Masa pakai kerudung nutup aurat nunggu? Nunggu? Udah tua, nunggu mati. Nek wis dibungkus? Mori. Masa nutup aurat nunggu dibungkus? Kain kafan? Sekarang kita tutup aurat. Bapak-bapak masih punya anak, usia sudah di atas 10 tahun, belum sholat? Ada? Diingatkan atau tidak? Diingatkan. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang tua dayus. Ibu-ibu melihat ada putrinya dibonceng sama teman laki-lakinya, diingatkan apa badan? Ayo temenan. Pernah ada seorang ibu rumah tangga datang curhat. Apa isi curhatnya? Ustaz, saya kok ragu-ragu ya, anak saya ini sudah kuliah tapi kok belum punya pacar ya. Jadi ibu ini khawatir dengan anaknya yang sudah dewasa tapi belum pacaran. Kan aneh bin ajaib. Seharusnya orang tua yang seperti itu seneng nopo sedih? Bangga. Alhamdulillah anakku ora pacaran. Kok malah ge, kok metu ana golek pacar apa kepriwe? La haula wala quwata illa billah. Orang tua yang seperti itu ini berarti lebih parah dari dayus. Kalau dayus itu ada kemungkaran dibiarkan. Kalau ini bukan membiarkan kemungkaran, tapi malah menganjurkan kemungkaran. Karena golek pacar lah. Malam mingguan nang omah bae. Ada orang tua seperti itu? Ada orang tua seperti itu? Teng mriki pundi tiange? Kalau ada di antara jamaah sekalian yang seperti itu, perbaiki cepat-cepat sebelum mati. Tobat. Ya. Kita semuanya punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita, putra-putri kita. Ini semua amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu kami hormati. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, anak kita, istri kita, suami kita, mungkin ada di antara ibu-ibu yang suaminya belum sholat, mungkin ada di antara bapak-bapak yang istrinya kudungane nek pas pengajian tok. Mungkin ada di antara kita yang putra-putrinya masih belum sholat, putrinya belum pakai jilbab. Ini semua jangan dibiarkan. Harus ditegur. Tapi menegur juga dengan cara yang baik. Ya. Enggak perlu marah-marah kecuali kalau terpaksa. Tidak perlu pakai kekerasan kecuali dalam kondisi yang sangat sempit sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan salat, umur 7 tahun disuruh salat. Kalau 10 tahun belum mau sholat boleh dipukul. Tapi mukulnya juga bukan kayak mukuli maling. Ya. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pripun niku? Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Maksudnya bar ngaplek kowe ora orangnya bekas. Wah, wow, Ustaz itu orang marem kayak gue. Loh, jenengan itu mukul untuk marem? Atau untuk mengingatkan? Untuk mengingatkan. Maka cukup dengan pukulan yang lembut saja. Mengingatkan anak tersebut. Atau mungkin bisa dijewer. Ya. Atau bisa dicubit. Tapi tidak terlalu keras. Maka mari kita perbaiki negeri kita. Dengan diawali dari memperbaiki mana? Rumah tangga kita masing-masing. Mudah-mudahan kebaikan, kebaikan, kebaikan akan semakin tersebar kemana-mana. Sehingga rumah besar kita semuanya. Apa rumah besar kita semuanya? NKRI. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu rumah besar kita semua. Diawali dari rumah kecil kita masing-masing. Kalau rumah kecil kita masing-masing sudah baik, maka insya Allah rumah besar kita pun akan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Bagaimana hukum sholat jenazah bagi wanita? Wanita yang menyolati jenazah. Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah itu ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita buat kaum pria dan buat kaum wanita. Jadi sholat jenazah ini disunnahkan buat muslim dan muslimah. Ya. Jadi boleh wanita, bahkan disunnahkan. Yang dibahas oleh para ulama itu bukan sholat jenazah, tapi mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu yang dibahas oleh para ulama kita. Tapi kalau sholat jenazahnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau mengantarkan jenazah ke kuburan, para ulama kita menjelaskan sebaiknya kaum wanita tidak. Kenapa? Karena apa namanya? Sulit wanita itu lebih sulit untuk mengontrol perasaan dan emosinya dibandingkan sinten? Laki-laki. Khawatirnya ketika kesana melihat pasangannya, anaknya ternyata ditimbun dengan tanah, khawatirnya malah pingsan atau teriak-teriak, nangis, meratap dan seterusnya. Ya, maka dari situlah kemudian para ulama kita menjelaskan tentang sebaiknya wanita tidak ikut mengantar jenazah ke kuburan. Tapi kalau sholat jenazahnya tidak masalah. Tidak masalah. Bagaimana cara menegur atau menasehati penguasa yang melakukan kemungkaran? Kalau kemungkaran atau pelaku itu adalah penguasa, maka ada aturan spesial. Ada aturan spesial. Ada etika khusus yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dan sanad hadis ini kata Imam Al-Haythami, para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa. Penguasa itu maksudnya pejabat pemerintahan. "Fala yubdihi alaniyah." Hendaklah tidak menyampaikan di hadapan umum. Walakin ya'khudhu biyadihi, akan tetapi hendaklah digandeng tangannya. Maksudnya empat mata. Fa in qabila minhu, seandainya nasihatnya diterima, ya alhamdulillah. Wa illam yaqbal, seandainya tidak diterima, faqad addalladhi alaihi, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Diterima tidak diterima itu kan masalah hati. Hati itu kan yang punya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada etikanya khusus, yaitu disampaikan empat mata. Kecuali kalau nasihat itu sifatnya umum, tidak spesifik kepada penguasa A, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini nasihat secara umum, tidak langsung tunjuk hidung. Kalau tunjuk hidung tidak baik di depan umum. Kenapa tidak baik, kata para ulama? Karena biasanya nasihat yang di depan umum tunjuk hidung itu biasanya malah akan diterima apa ditolak? Ditolak. Karena hal tersebut dianggap perilaku mempermalukan. Padahal tujuan nasihat salah satunya adalah supaya diterima. Karena caranya keliru, akhirnya bukannya diterima malah ditolak. Dari situlah kenapa Nabi SAW menasehati kita, menganjurkan kepada kita agar saat kita memberi nasihat kepada penguasa secara spesifik, maka jangan di hadapan umum. Itu cara menasehati penguasa. Sehingga model-model kritik di hadapan umum, sebut nama di atas mimbar, bahkan di koran, itu kurang sesuai dengan aturan agama. Kurang sesuai dengan aturan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa ada tuntunannya adzan di kuburan? Qomat di kuburan. Kalau mereka masih bisa sholat, gak apa-apa. Kalau mereka masih bisa sholat, gak apa-apa. Kalau sudah tidak bisa sholat, ya wis liwat waktunya. Waktunya sudah lewat. Seharusnya ketika mereka masih hidup. Ngaten, nggih. Sekira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.